minta didiwahi. Bakal beda-beda arep adil sing enom karo sing tua. Kudu sabar lan panarima, wadon sabar dadi isi nesuarga. Kakang duwe anak rapi, aja khawatir kakang masih bisa mbaki. Ning waktu lan buka ning rejeki. Ati ngeles yen demen ora ketumpuk.